وَيَجْتَنِبُ نَدْبًا قَاضِي الْحَاجَةِ الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ. Setelah menyata musannah barang hak wajib atas orang yang qada hajat tu boleh menjauhi, diikuti pula dengan menyatakan hak sunat menjauhi. Nah, ni pun masuk dalam adab qada hajat. Katanya wa yajtanibu syarat fasih nadban, dan menjauhi, ini atas jalan sunat. Tak berdosa kalau kerja juga pun, tapi kita patah tu boleh fadilah. Sunat menjauhi oleh syarat kita kedepan ibarat apa dululah, qadil hajati, oleh orang yang oleh orang yang menunai hajat. Qada tu menunai, orang yang menunaikan hajat kecil berak lah, kerana kecil berak ni hajat benar. Hajat benar. Kalau gitu menjauhi apa tu? Al-baulah, akal kecil, wal-ra'ita, berak. Kita ambil lah tu mudah, asal maklum ra'it tempat lembah. Pakai makna majak. Menjauhi akal kecil berak fi filma irratidi, apa dia, pada air yang tenang. Supaya air dalam kolam, dalam payuh tu kan, dalam lubuk, tu dia, tu panggil air rakid, air yang tenang, air yang tidak mengalir, tak derah supaya air carak sedaklah. Tu makruh tu. Pesunat kita menjauhi hidup kecil dalam tu. Tu dia. Kemudian kata hasyah sambung sikit lagi, dia kata qauluhu al-baula wal ghaita, duk bercakap kecil berak je. Hasyah kata wa kazal butaqu wal mukhaf, begitu juga kita panggil apa, pedahak geriak ke khaitu, beludahlah kita panggil, beludah khaitu, tu dalam kolam tu. Tu patut juga tu sunat menjauhi, sunat menjauhi. Dan ingat saya ingat tu dalam tu. Nah, dia tak pergi juga dengan secara makruh. Semua ni ni jadi amalan bagi kita. Amalan semua ni, amal kebaikan ni kita boleh patah ni. Di dalam air yang tenang. Mahasi tafsir makna ayis sakinil ladzi la yajri, itu kan aki rakit, air yang tenang yang tak mengalir. Itulah kita buat banis lubuk kolam depan tu. Termasuknya air telaga tu kita duk guna pakar dengan minum dan sebagainya. Air tu sunat kita menjauhi begitu. Supaya lepas dah lah qauluhu wa yajtanibu adaban atau adaban, tak serupa weh naskah dalal ni, makna kata wa yajtanibu adaban, lepas tu sarah pesik muhasib pesik aina deban, tapi hak di tepi ni wa yajtanibu nadban, selalu tak ada guna tafsir dah lah. Rupa-rupanya ada naskah wa yajtanibu adaban. Adaban. Sebab tu muhasib kata qauluhu wa yajtanibu adaban aina adaban. Pengkali hadis tepi naskah adaban. Kalau naskahnya nadban selalu dah, tak ada nak pasti dah lah. Wa qauluhu qadil hajati, supaya dulu ayil mutalabbisu biqada'iha qada'il hajah bil fi'li, mana orang yang sedang menunai hajat, maknanya sedang kecil berak tu. Walau ghaira mukallafin, tu pun lepas dah, walaupun ia bukan mukallaf, seperti kanak-kanak belum balik, tu kecil dalam lubuk kolam tu, Tapi dianya kita jaga. Ha, tak boleh dik, dik tak boleh kecil dalam tu. Tak baik. Ha, ayat kita. Itu dia. Lakinin nadbu tetapi hak kata sunat sungguh tu bin nisbati bi li walihi lah, bagi wali dia lah, pak dia kok. Orang ada cara ke dia tu lah. Kama taqaddama supoh dulu dah pada masalah apa dia kecil berak hak beradakkan kebelah. Nah, hak nu haram. Ini sunat menjauhi. Amal jari muqabir mata kata ayat tenang disuruh menjauhi itu. Adapun air yang mengalir, amal jari, amal ma'ul jari, adapun air yang berlari, kita sini panggil air derah, fayukrahu bil qalili minhu, bagi we situ maka dimakruh akan dia. Dimakruh akan dia fil qalili minhu, pada yang sedikit ni, fil jaril qalil, pada air mengalir hak yang sedikit. Atau pun tak ada kena tafsir dah, yang ya bayar dah minhu tu bayar pada alif lam tu dah, fil qalil pada yang sedikit, minhu minal jari. Nah, pada air hak sedikit, apa tu kata tu lah, dalam air, tali air tu lah, dalam tali air tu. Nah, ketika dia lepas air deras tu, koho haluh je. Ah, tu air mengalir tapi sedikit, yukrohu, dimakruh akadio. Akadio klik pada qadaul hajah lah. Itu dia. Fayukrohu, maka dimakruh akadio akad qadaul hajah. Ambil masdar numari. Fil qalili minhu minal jari, hak banyak tiba ya lepas air mai penuh banyak, dunal kathiri. Apa dia dunal kathir? Mana dunakara hadihi lah. Tidak makruhnya fil kathir. Dalam tadi tu dunal kathiri ini dunakara hadihi fil ma'il ka fil jaril kathir. Ataupun dunal kathi dunakarahatihi fil kathiri minhu. Katalah nabi jadi apa dia kena dengan kaidah ni barat. Maknanya air mengalir hak banyak, kita kecil ke berak ke dalam tu tidak makruh. Sebab lepas pada kita kecil dia cucur dia air tu, awak lari dia air pura. Sebab pula banyak hak sikit tu tak boleh juga. Tengok nak jaga nah. Lah sungguh pun tak makruh. Sungguh pun tak makruh faham daripada dun saat ni tu. Sungguh pun tak makruh. Lakinil aula, tetapi yang lebih utamanya, lebih molatnya, ijtina buhu. Itu dia. Lebih molat ke menjauhinya lah. Nya apa? Nya qada il hajah fil kasir. Kecil. Dalam keadaan tak makruh pun, kalau dari segi molat ke, molat tak sah lah. Aduk kecil berak dalam air tu. Tu dia. Wa bahasan Nawawiyyu, dan telah bahas bicara oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi bahasnya tahrimahu, haramnya. Haram qada il hajah. Apa dia tu? Fil jari. Tak kira lah. Apa nama ni? Fil qalil. Pada masalah fil qalil. Tahrimahu, tahrimi qada il hajah kat tu ya. Fil qalil. Ni minal jari. Ataupun fil jari il qalil. Tadi kata makruh. Makruh. Ayat sedikit. Ini kata haram. Pada ayat sedikit tu haram. Kita kecil berok dalam tu. Sama ada jari yang kana. Kalau kita saat ni kita tak kerja al-jari lah. Pasal dia nak takmin belakang. Maknanya Imam Nawawi kata haram qada hajat di dalam air yang sedikit. Kita air tak apa. Fil ma'il qalil. Dalam air yang sedikit. Air sedikit hak mengalir ke hak tenis, tak kira jari yang kana aurasi dan akilah weh. Jadi khulasahnya di sisi Imam Nawawi, masalah kecil berak dalam air yang sedikit tu haram. Sama ada air yang tenang ataupun air yang mengalir. Itu di sisi Imam Nawawi. Adapun si kata orang lain, masalah yang sedikit mengalir itu makruh. Ya duduk situ. Masalah air sedikit mengalir makruh. Kalau hak hak sedikit tenang tu. Tu puak atas tu dia kata sunat menjauhi. Sunat menjauhi. Lepas tu cuba kita masuk dalam hasiah pada kata qauluhu fil ma'ir rakidi ayis sakinil ladzi la yajri wa la farqa fihi, dan tidak ada faraklah tu padanya. Fil ma'ir rakid tu pada ayat tenang saat ni tu tak ada faraklah. Bainal qalili wal kathiri, antara yang sedikit dan yang banyak. Hukum serupa je lah. Sunat menjauhi sama ada yang sedikit yang banyak. Masalah air tenang. Kama yadullu ambil faham mana kata la farqa tu. Kama seperti barang. Barang tu kata adamul farqi itulah. Yang ambil pada kata wala farqa tu. Seperti barang, apa barang? Adamul farqi. Kalau pakai mamau tu, kalau pakai mamau sedariah ni, kama yadullu alaihi, seperti bahawa menunjuk atasnya, atas kata adamul farqi. Klik waktu juga. Cuma kita kira kaedah. Kalau mai si mausu, alaihi rojak kemah. Masduk dia adamul farqi. Kalau mamau sedariah takwi masdak, yadullu tu, majrur ngakah. Seolah-olah kata kadilalati tafsil syarah alaihi ala adamil farqi. Segi makna maksud satu lah. Ambil mana katanya tak ada farak antara sedikit dan banyak pada masalah ayat tenang tu, seperti menunjuk atasnya oleh tafsil syarihi fil jari. Oleh tafsil, oleh huraian, hurai oleh syarah kita pada ayat yang mengalir. Tengok syarah kata fayukrahu fil qalil minhu dunal kathir. Ayat tafsir kata hak sedikit makruh, hak banyak tak makruh. Ada pun hak ni tak ada tafsil, pakai itlak gitu. Sunat menjauhi kecil berak dalam air tenang senyap. Tak ada air yang sedikit dah. Menunjuknya daripada tafsir hak sana, mana hak sini tak ada farak. Banyak sedikit lupa ya. Naam, tetapi banyak sana itu siapa kejadian air laut tu banyak juga panggil makruh lagi ni. Apa banyak macam laut pun. Naam, tetapi sungguh perkata la farqa, tu istidrak situ tu. Kerana tawahum siapa ke air laut pun. Lalu tu mari naam, tetapi istidrak ala qawlihi la farqa. Al-kathirul mustabharu, air yang banyak siapa dibilangkan jadi laut. Itu dia. Air banyak siapa jadi laut. Misalnya kalbahril milhi, seperti laut yang masin. Wa wal biratil kibari, birak. Birak tu jamak lah tu fi'an, jamak pada birkah. Birak jamak pada albirkah. Gapo itu panggil kolam. Kolam air dah. Wal birakil kibari, baru masuk ngaget dah. Dan segala seperti kolam-kolam besar, kolam-kolam luah lah kita panggil, kolam-kolam air luah. Itu dia beratus-ratus. Kalau atau beratus-ratus ting air, beribu-ribu ting air yang luah. Nah, birakil kibar. Hak tu tu la karahata fihi. Tak ada pun. Tidak ada makruh padanya pada al-kathir. Maksudnya nak kedih lagi lah. Maksudnya domen klik situ tapi segi barat nak kedih lagi. La karahata fihi tu fil kathir mustabhar. Tapi maknanya la karahata, tidak ada karahah. Karahah apa? Karahah qada'il hajah. Kedih situ. La karahata, karahata apa? Qada'il hajah fihi. Maknanya tidak ada makruh qada'il hajah padanya pada al-kathiril mustabhar. Tak apa, tak apa adalah, tak makruh. Hah, dalam keadaan begitu tu duk bunyi umum tak kira siang dan malam lah tu. Ha, bunyi umum tu. Illa lailan. Ha, sepak pula. Kecuali pada waktu malam. Dalam air lauk pun, air banyak macam lauk, air sungai pun, ha, kolam sah pun, bila waktu malam tak boleh lagi. Fayukrahu. Ha, kita perik pada illa. Maka dimakruh akhirnya al-qadha'ul hajah. Ha, apa dia fil bahril fil fil fil katik lailan. Ha, waktu malam syarak tak beri weh. Ha, ha kanu eh. Ha, molek ni nak jaga tubuh ni, panggil nak pagar tubuh dah ni. Lima warada ai fil hadis. Kerana barang yang datang wari ia dalam hadis. Gapo ma warada? Bayi badah lalu tak apa. Anal ma nak umai milil bayan pun tak apa. Gapo ma warada min annal ma'a lailan, bahawa air pada waktu malam tu ialah ma wal jinni. Ha, tempat duduk satu jelek malas satu dalam air weh. Ha, tanya terdata waris pada deh royak kata balik malas tu air tu tempat tumpu bagi jin. Tak kita pergi duduk kecil situ pun kita lah. Nak danah kita duduk dia mau pergi kecil berak. Tak boleh. Tanya lah lori siapa dia berak. Danah pak kita duduk. Pak kita duduk bercakap. Siapa berak situ? Siapa yang kecil situ? Hari banyak ke hafta jeruk? Masalah. Haa. Murih pakat risik tanya pak kita. Sakih pala tu. Bunah sangat lah. Apa dia apa tu? Pergi duduk kecil pak dia. Nyekak. Bila mau keluk. Haa. Haa. Haa. Tu dia. Nanti tu betul suara tak boleh kecil tak husu ke apa tu dia tu. Pai mari dia tak reti. Ah, saya tu hormat syirik. Syirik hati ada pandang kelima tu. Ah, sebab tempat dia. Bukan kita mengaji dalam hadis juganya. Syaitan dia setuju dengan tempat anai-anai tu. Moga dia terima kasih ke anai-anai. Buat sebab dia tahu kematian Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mati setahun dia tak khabar. Kau duk kerja tak khabar, dia takut Sulaiman duk cokong tu. Dia mati lep diri duk itu. Dia tukar. Oh, duk kerja tak ada pengok-pengok. Kau mati setahun dah tak khabar. Dia baru buah tu Sulaiman. Patah tukar. Oh, mati lah. Mati lama dah ni. Bila dah mati ni? Lalu dia nak cik tahu. Dia ambil kayu. Ambil anak-anak lepas. Tengok anak-anak makan. Makan tukar. Yang dia tengok. Sehari semalam yang makan apa taruh anak. Anak makan. Daripada petang sampai ke pagi esok. Haa, banyak ni yang makan. Lepas kira. Haa, 12 jam banyak ni. Sehari semalam 24 jam banyak ni. Sebulan banyak ni. Setahun. Oh, kalau gitu setahun dah Sulaiman mati. Ha, ya tu ya. Dia terima kasih ke anak-anak. Siapa? Anak-anak orang naik mana dia bagi air. Habis tengok basah pak anak-anak orang naik gapo-gapo. Ha, tu padi pusu pak dia. Habis dia tu saja dia kecil wei tak pusu tu. Oh, kita ulak ngaji payah-payah. Sirik. Sirik. Ha, lama gak. Ambil getilah gati. Dia dapat sedak gajak saja. Ha, hani tengok ni. Kita nak kecil malam-malam kalau air ternak. Jangan. Kerana air tu tepat tupu bagi jin. Hmm. Tak tu tak begitu. Fayukrahu. Walau air banyak macam lap. Jangan ada segala. Jangan ada segala lagi. Dia kecil berat dalam air tu. Fayukrahu. Walaupun air banyak macam lap pun. Sebab. Annal ma' laylan ma' wal jinni. Apa kita minta a'udzubillah dah? Masalah. Oh, jawab je lagi. Walisti'azatu. Itu mubtada khabar yang panggil jawab soal yang ditakdirkan. Istiqnaf bayani jawabun amma yuqa. Kita minta a'udzubillah dah minal khubuthi wal khaba'ith. Bismika Allahumma a'udzubika. Bismillah a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masalah. Oh, walisti'azatu ma'at tasmiyati, dan bermula minta berlindung serta tasmiyah bismillah ataupun bismikallahumma. Ha, masalah tu. Oh, la tadfa'u syarra utatihim. Cuba baca dulu. Nah, minta berlindung serta tasmiyah bismillah. Ha, a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ha tu. La tadfa'u, tak boleh menolak ia isti'azah tu. Syarra utatihim. Utah jamak pada atin. Habis bicara kelima dulu. Fu'ah supa kudayin kudah. Apa nama kudah apa? Supa kudah jamak pada qadin. Rumah jamak pada rami. Binah wiramin zutiradin bu'alah. Qadin kudah. Asluhu kudayah. Ini pas-patu atin. Jamak dia utah. Asluhu utawah. Mari daripada atas ya'tu utuwan ballajju fi utuwin wa nufu. Itulah kera'a kelima tu. Saya kelima ipahaya dulu. Saya nak wayak atau orang kafir ni bertenggak dia tu ballajju, bahkan degil mereka itu kerah peruk. Fi utuwin, di dalam kesombongan, di dalam kemegahan tu. Utuw atas ya'tu utuw. Ini jamak dia ni utah. Jamak da'atin. Maka kita minta berlindung ni kata a'udzubillah minal khubuthi wal khaba'is tu nah, tidak menolak akan kejahatan utatihim akhok yang kita panggil apa ni, yang ganah-ganah, yang melampau-melampau. Dia supa-supa manusia kena berangan kerah dia minta maaf tak jadi. Maalah maalah masalah peng ni. Maalah motor saya dah peng ya tu. Satu hak utah tu lagu tu. Orang dia minta maaf dah, orang kebol lah dia, dia minta maaf dah tu. Bol lah dia tak sedah ni dia nak jah. Jah. Minta maaf peng ni maaf. Motor saya dah pok ya orang buat tu si. Tu orang panggil utah tu lagu tu tu. Ingat molek. Itulah. Pasal tu apa dia ada hak utah, ada hak lembut satu ah. Hak mudah kira minta maaf tak apa lu. Kena hak utah ke? Leh. Mana tengah molek syarat ajar kita makan zahir batin. Syarat ajar kita zahir batin nagi sabit dengan pegangan gapo semua sekali. Nabi jadi suci merah, apa bersih kita dalam hidup tu panggil. Wa hadza hana gi pula. Wa hadza hadzal hukm. Al-hukmul mazkur, kita dah berkaitan hukum makruh dalam air tenang. Nah, sama ada sikit banyak, kecuali banyak sampai ke laut, itu pun pada siang hari. Kalau malam, haa kata panjang lagi panjang mari bil mubahi. Tu dia pada air mubah tu, bil ma'il mubah, air yang ia dibiar macam air benar. Tak ada siapa, siapa nak pergi cebok, tak ada apa-apa. Ai dalam kolej hak tak ada milik orang juga. Gilah nak cebok apa, ada gambar satu lah. Tu fil mubah. Awil. Kita ni berkali tak cukup huruf ni. Min satu je. Kalau min satu mana baca awil muluk-muluk, mana raja-raja. Tak nak sabah tu. Barangkali ada min satu lagi. Awil mamlukilahu. Gitu. Ada tak nak sekah min dua je. Betul. Baiki ya. Awil mam. Mimi dah tak mam. Awil mamlukilahu. Baru sah makna. Kalau tak tanggung gitu, awil muluk-muluk jamak dah malik. Malik raja. Tak faham. Tak tepat cara kita. Pada ayat mubah tak ada milik orang. Ataupun pada yang dimilik baginya. Ayat telaga kita. Kolek kita gali. Nah, tanah kita tergali oleh air. Air lepas dalam. Air hak kita, milik kita betul. Sekalipun duk tangga tadi, bak makruh. Ada hukum air tadi itu masalah dua tu. Air mubah tak ada milik orang. Pulaknya air itu milik bagi kita sendiri. Bi khilafil musabbali. Musabbal baca dengan istimewa. Bi khilafil ma'il musabbali, bersalah air yang disabil. Lah nak air disabil, dia membuat kolah. Garis lagu air ni disabil untuk air ini disabil untuk minum, masalah. Air ini disabil untuk mandi, masalah. Air disabil itu orang tulis itulah air musabbal. Awil mamluk. Lagu ni dah saat ni nak mamluk. Awil mamluki li ghairihi. Ataupun air saat ni tu yang dimilik bagi orang lainnya, bukan air kita. Air si khalid ni. Kolek hak khalid ni. Lepas tu kita nak hidup kecil dalam tu min ghairi ilmi ridahu kai. Ai milik orang lain daripada ketiadaan tahu akan redanya idafah masdar kemapu. Oh, min ghairi ilmi ridahu, daripada ketiadaan tahu akan redanya nya ghairihi. Ai qala khaliq ni kita tak tahu khaliq redha tak nak kecil lah dia tu. Ai banyak. Ha, itu jawab dia apa dia tafriq pada kata fi khilaf bi khilaf bayah rumuha haram ia ia qadaul hajah. Ha, haram hidup kecil berok di dalam kolam air orang hak tak tahu kata tuan benar. Kalau tuan benar tak apa, nak berok-berok we jadi upai ikan dia. Ha, tak apa tu kolam atas nak berok-berok eh tak apa dia ada ikan jadi upai ikan dia. Misalnya, misalnya tak apa. Ha, ya tengok hukum dia. Lepas kita tak tahu apa hukum, kita ikut dia sungguh, ikut saya sungguh. Oh kari, ha, jadi pelik orang pada kita pula dah. Berak kali lah kolek. Ha, tak boleh kolek tak benar. Oh kari kolek ni tepuk sungguh. Ha, ini hukum tak boleh. Ha, tu dia. Tu makna kata kita ni kecek pun kena, kecek pun sedap. Tak tahu tu sadah, berat pula dah. Kecek kata kat orang pula dah tak kena. Dekuk. Tengok. Saya kira situlah kita ke klik sarang. Ha, klik sarang. Tu hai pandai. Dia buat hukum dia pandai. Fayahrumu ala syafi, maka haram atas seorang boleh al-baulu oleh kecil fi mirtasil masjid. Mirtas, mif'an. Sirat apa tu? Orang panggil apa? Isim alat. Nah, di dalam mirtas, bekah mandi duduk dalam masjid. Oh, tak boleh duduk kecil. Mandi tak apa. Itu dia. Kita kata dalam lingkungan masjid ada tempat mandi. Pada ada mirtas, dia buat bekah pasal ni lah. Orang dah buat sepuluh perahu dah. Dalam jambai-jambai orang kaya-kaya orang tu kan. Dalam jambai dia buat sepuluh perahu. Buat air penuh kot duk menyelek kot dalam tu. Ha, mirtas dia panggil. Pas nak kecil nyatik dalam tu. Haa, tak boleh. Itu dia. Haram atas seorang kecil fi mirtasil masjidi wa kaza, hatu mirtah masjid wa kaza fi mirtasil hammam, dan seperti itulah seperti apa kal baul fi mirtasil masjid, supaya juga kecil dalam mirtas bekah hak di dalam hammam, ada bilik mandi kita panggil asal hammam. Hammam tu bilik mandi air panas. Ha, pokok negeri dia bahasa apa dia tempat sejuk dia ada satu bilik khas tempat mandi air panas. Tapi learning tu setiap bilik dia ada belakang dah air panas air biasa. Ha, ada tu jawab palo ruo dah sampai palo ruo. Nanti tanda merah tanda biru. Oh ni air biasa, oh ni air panas. Kau tu orang tak kerti kita kapung duduk pokok dah panas dah berdiri dah jambai. Oh gapo yang duduk gegel. Allah aku pergi buka air ni Allah masak kulit. Nah, dia tak tahu, dia tak tahu tak panas air panas air sejuk. Ha, jadi dia rasa duduk kapung dah. Ha, tu dia masalah. Ha, jadi dulu dia pakai koh. Ha, bagi musis sejuk nak apa dia tu musis sejuk gapo segar ke nak mandi dia tak mandi nak jadi bedaki banyak sikit lalu pergi ke bilik mandi air panas. Ha, tu hammam asalnya, tapi la ni dipakai lorak bila kata hammam tu pakai makna tandas la ni dia duduk tanah harap nak cari jambai pin hammam tanya mana-mana jambai. Ha, gitu dah tak kira air panas sejuklah. Ha, bina ayat asal lorak hammam tu bilik mandi air panas asalnya. Ha, kalau gitu kita dah bercara ni haram supaya juga dia kecil di dalam mirtas masjid. Tapi dengan kait min ghairi ilmi ridha sahibiha idafah semua. Daripada ketiadaan tahukan redha ulik. Nanti idafah fa'il tu. Redha idafah pada sahibi idafah fa'il. Daripada ketiadaan tahu akan redha ulik tuanya. Tuan mirtas tu lah. Mani lah bilik mani demo. Hidup kecil tu benar ke tak, tak tahu. Dia tak tahu tak boleh. Ada tahu kata benar tak apa. Wa in kana ha ha tengok ni. Dan jika adalah iyo apa weh? Nafi'an 'indal atibba. Jika adalah ia apa we? Al-bau fi mirtas hammam itulah. Manfaat di sisi bomo-bomo. Ayah tengok, kadang-kadang dia benda ni kadang dicetuk bomo naklah tu, tapi betul dengan syarak tak boleh. Syarak lagi di sisi bomo boleh. Terkadalah tu. Syarak tak boleh, poi tak perubat dengan erak ah. Bomo kata, menyakit mu nak minum erak. Hilah. Syarak tak boleh, erak tak ada ubah. Itu dia. Kecuali darurah sangat tu haskoda. Tiapa tak apa pula. Ad-darurah tubihul mahzurah. Kalau tak siapa tengok darurah tak boleh. Wa in kana nafi'an 'indal atibba, jamak pada tabib. Di si bomo-bomo. Lah mana bomo kata? Faqad qalu, halayak sikit tu. Maka sungguhnya telah berkata mereka itu al-atibba, jamak kata. Segala bomo dia kata, inna bawlatan fil hammami fi syita'i hala kaunihi qa'iman, bahawa sesekali kecing di dalam bilik mandi dalam pada tempat mandi air panas pada musim syita, musim sejuk lah waktu musim panas. Sebutlah Quran alih rihlat syita'i wassoif. Pada musim sejuk kecil sekali dalam hammam hakak dia berdiri kecil lah berdiri. Di segi bomo kata khairun, lebih baik min syarbati dawai, dari sekali minum ubat. Bisa dia lagi jadi ubat. Kecil lah berdiri lah. Kecil lah berdiri sekali dalam hammam, bomo kata lebih baik daripada minum ubat lagi. Mana itu jadi ubat lagi tu. Sekalipun indal atibak kata gitu, segi syarak tak boleh. Kerana hama milik orang, kena terhati di atas redha tuan dulu. Nak bayak tuan kabar tu ada satu ubat katanya, bomo kata. Lepas tu kawan nak amal, dia nak minta izin dia maulah. Lepas tak awal lah kawan basuh suci. Tu dia kata alah tak apa. Mana pada jadi ubat tak apa. Baru tak apa. Menuak gamuk cara kita tak boleh. Tengok nyimpi deh. Walau kana mubahan au mamlukan. Klik mana tu? Wa in kana nafi'an, wayah lagi, walau kana mubahan au mamlukan sekalipun. Wa ta'ayyana 'alaihi tuhru, dan terta'yin atasnya oleh suci. Bi an dakhalal waqtu wa lam yajid ghayrahu haruma alayhi al baul aw al gha'id fi. Dan terta'yin atas seorang itu oleh tuhur dengan bahawa masuk waktu dan tak dapat akan yang lain. Tak dapat akan yang lain, haram atasnya oleh kecing atau berok padanya. Tertakyin atas seorang itu oleh tuhur dengan bahawa masuk waktu tuhru ke zuhru, tuhru. Kita tu ada titik tak? Tak ada. Wa ta'ayyana 'alaihi tuhru. Asal kita duk bercara haram atas seorang tu kecing di dalam mirtas. Begitu juga dalam mirtas hammam, daripada ketiadaan tahu akan redha oleh tuan punyanya. Rayah walaupun beri manfaat di sisi bomo-bomo, sekalipun nak rayah kata serupa dengan kecing dalam mirtah masjid lah, yakni haram. Lepas tu lerek dia kata sebagaimana mereka itu akibat kata begitu. Tembik kata dia mari. Lepas tu undur klik lah. Walau kana mubahan au mamlukan wa ta'ayyana alaihi tuhru. Kau-kau kita nak kira istinah suku. Dan jikalah adalah ia hak mubah. Jikalah adalah ia hak mubah. Mirtas tu. Sani-sani hak min ghairi ilmi ridah sahibi tu. Pahal kata milik orang. Kalau adalah ia hak yang mubah. Hak-hak bukan milik lah. Atau pemilik. Dan terta'yin atasnya oleh tuhur. Dengan bahawa masuk oleh waktu. Terta'yin atasnya oleh suci. Dengan bahawa masuk oleh waktu. Dan tak dapat ia akan yang lainnya. Tak ada hak lain. Haram atasnya oleh kecil atau ra'ik padanya. Ini dia pasal oleh itu. Nah. apa nama tu? Duduk situ dulu. Duduk situ dulu. Dek. Kau rasa belik tu duduk situ dulu. Baik, kita mari tengok pula pada kata fayukrahu fil qalili. Ammal jari adapun air yang mengalir yang berlari maka makruh dimakruh akhirnya pada ia sedikit dari daripadanya. Mahalluhu kata makruh pada ia sedikit itu pun iza lam yalzam alaihi tadammukhum bin najasati selama tidak lazim atasnya oleh belomo dengan najis. Wa illa jika tidak hadap kepada nafi, nafi hadap ke nafi jadi isbah. Seolah kata wa illa ni bi ayyal zama alaihi tadammu. Dan jika tidak tidak lazim dengan bahawa lazim oleh belomo dengan najis. Hak tu haruma haram ia. Ia qada'ul hajah kalau turut mata al-baul. Fil qalin dalam hak yang sedikit. Wa qawluhu dunal kathir tidak mana duna karahatihi fil kathir tidak ia banyak mana tidak makruh kecil berak qada hajat di dalam ia banyak ai fala yukrahu dipanggil tafa' ai ti maka tidak dimakruhkan illa ayyakuna lailan supaya hak dulu malaikat bahawa adalah ia qada hajat pada waktu malam hak tu fa yukrahu. Sebab lima taqaddama kerana barat telah dulu dah tadi. Gapo? Min annal ma'a laylan ma'wal jinni. Ulah pula sebut sekali lagi. Kerana air di waktu malam tu dia panggil tempat tu puan jin. Jadi kalau kita duduk mandi. Gapo pun yang baca kata awi tu mandi duduk menyelai malam-malam. Kalau lalai air pokolai depan tu. Janganlah. Saya kata anak kecil berok janganlah. Pakai kaduk mandi rasa nak tiberak naik. Masalah itu kita nak aman dengan hal ni. Tidak mana kata kena tu. Kena situ, kena sini. Kita buat hijau tu kadang-kadang pelat sikit. Bah no. Itu antara lain. Walau bala fil bahri masalah. Halik masalah pula. Dan jikalau kecil ia syaksun seorang lah. Kita kata di dalam air laut mana air banyak lah. Makna asal pada logat al-bahat maknanya al-ma'ul kathir, air banyak panggil bahat lah. Tapi logat kita bila kata laut enggak num lah hak luah tak nampak tebing pantai panggil laut. Kalau kecil seorang tu dalam laut masalah. Kemudian fartafa'at rawatun minhu. Bila kita kecincang turun saatnya mengecik mari. Maka terangkatlah. Kita panggil mengeciklah. Maka terangkat oleh buih. Cang turun dalam air. Buih mengecik mari. Minhu daripada bahat daripada air laut itu. Hukum macam mana weh mengecik mari kena kita tu? Fahiyah bahiratun. Maka iaitu rawah. Buih hak mengecik mari itu hukumnya yang suci. Tapi kata begitu pun khilafan lima fil lubah fi. Ada khilaf tu. Mana soalan kata aqulu zalika, aku kata begitu tu, aku kata suci buih hak mengecik mari tu, hal kadaku mukhalifan ataupun khilafan kerana aku menyalahi lima fil lubabi, akan barang yang ada tersebut di dalam kitab matan al-lubab, matan al-lubab. Hak syekh apa dia? Hak syekh al-mahamili. Hak kata matan tahrir, ikhtisar daripada matan tanqih, matan tanqih abiz zur'ah, ikhtisar daripada matan al-lubab. Hak bagi syekh mahamili. Akhilah bagi barang yang sebut dalam matan al-lubab, maknanya di isi mereka itu hukum kata tak suci. Aku tak kata suci. Kata suci itu dengan kait malam yatahaqqaq kaunuha minal bauli. Molek juga kalau kita hak nun kata tak suci pun kena tanggung situ tak lawa eh? Selama tidak nyata oleh keadaan rawah yang mengecik mari itu. Kaunuha kaunur rawatil murtafi'ah. Buih hak mengecik mari daripada air laut tu. Selama tak nyata kata keadaannya itu minal bauli. Kalau mengecik pah mari nyata kata hak mengecik tu air kecil dah. Misalah mana hak nyata? Misal nyatanya ka'an wajada fiha ra'ihatal bauli, seperti bahawa dapat ia seorang tu padanya pada rawah akan bau air kecil tu hari. Kita kecil dalam lap ngecik mari. Nak tahu gak? Itu tengok hampang hari menunjuk kata air kecil hak ngecik hari. Itu dia. Nak tanggung situ. Mana kata tafsir lah. Mana kata tafsir. Kalau tidak berlatu hukumnya suci. Kalau dapat tibalah tu hukumnya najis. Kalau itu adalah al-lubat pakai itlak pakai najis. Pakai tak suci. Habis. Qauluhu wa bahasan Nawawi tahrimahu Imam Nawawi pakai jelta hukum haram lalu dah dalam ayam apa dia? Dalam ayat sedikit kita pergi kecil berak, dalam ayat sikit bila sebut sikit tak sampai kolah lah maksudnya. Ya hukum kata haram selalu dah, tak kira sama ada yang mengalir ataupun yang tenang. Sebab apa ya hukum haram? Aili annahu yatanajjasu bizalika. Ilak ya kok tu. Kerana nyonya al-qalil, ayat sedikit itu jadi najis ia. Dengan sebab demikian itu dengan sebab al-baul bila kita kecil air jadi najis, muka air sedikit, air sedikit ia tidak boleh menolakkan najis. Sebab dia kata iza ma mafhum daripada hadis iza balagal ma'u qullatan lam yahmil khabasan. Mafhum hadis tu kan apabila tak sampai air dua kolah tak menegah akan najis. Najis jatuh tadi dia jadi najis. Panggil mutan najis. Sabit tu Imam Nawawi kata haram jadi punah air, rosak nak guna lain tak boleh. Sabit tu haram tu. Tapi warudda. Orang tolak. Warudda dan ditolak akan dia akan ma bahasahu Nawawi saat itu. Barang bahasa Nawawi itu ditolak. Tolak atau mana? Bi annahu yumkinu tuhruhu bil mukatsarati. Deh. Oh, tak boleh kata jadi najis. Katalah jadi najis sungguh, air tak sapa dua kolah kita kecincang dalam tu. Air kecing tu air najis. Air dalam bekah tu mutah najis. Jadi najis yang sampai air kecing masuk. Sungguh gitu. Tapi kita perubah boleh. Wis suci klik semula boleh. Lah no. Bil mukatsarah dengan wis banyak. Ambil air tambah. Sebab air telaga kita ada dalam 45 tim musik marah. Anak kita ni kecil, budak tu bulan kecil masuk dalam tu. Mutanajih bukan najih, mutanajih dalam air telaga. Pak kita nak lah anak tu kena cebok buai kan. Tak mesti pihak lain tambah ni. Pihak lain ada 10 ting ru tuah juga dalam telaga. Jadi suci bil mukatsarah. Pak ekalah pak tu juga. Ayah mati dalam ko. Tu dia. Kita ubat dia tak payah ambil air tambah wikah banyak. Hilal berubah sudah cukup. Sebab itulah yang kata apa dia tu Hak yang kata haras saat ni tu do'ah lah. Sahabat syekh kata fahuwa do'ibun atau frek. Dah gitu gak maka iaitulah ma bahasahun nawawi tu do'ibun. Sahabat sungguh dia takut jadi najis. Jadi najis pun kita perubah ulih. Jadi suci semula. Dengan bahawa kita tambah lebih banyak. Jadi maknanya bahasa nawawi tu do'ah. Dalam keadaan begitu pun boleh tanggung. Illa ada pula dah. Illa ayyuhmala. Malaikat bahawa ditanggung akan dia akan bahasa Nawawi saat itu nak tanggung kok ni tak apa. Alama iza kana hunaka tadammu khum bin najasati. Itu je lah sungguh. Iaitu ditanggung atas kelakuan apabila ada di sana itu berlumur berlumur dengan najis. Fa innahu yahrumu hina izin. Maka bahawasanya qada hajat lah al-bau fil katir. Mana itu qada ul-hajat nak umum. Kerana kecil turut mata dia sebut bau saja ya. Kecil dalam ayat sedikit itu haram. Sebagaimana Imam Nawawi kata hina izin ketika itu hina izkana hunaka tadamu. Ketika itu haram. Kalau gitu Imam Nawawi kata haram tu kita tanggung kot tu molek. Walhamlu awla minat tadu'ifi. Jalan boleh tanggung baik kita tanggung. Ini cermat ni. Kita ingatlah. Kita dengar kata orang bunyi salah. Kita boleh tanggung lebih molek pada kita kata do'ah ke orang. Kata itu tak betul tu. Jalan juga tu. Kita boleh tanggung. Kita tanggung lebih molek. Murak dia gini berkali. Nyada dia menghukum kata tak sah ni. Takut kok ni yang murak dia. Dok dia kata daklah tak apalah kok tapi boleh jadi kok ni. Ha tu tanggung gitu. Tu baru comel. Kalau tidak dak asal kata balah orang. Ha kata berdoa kata takut dia murak kok ni. Ha tu baik. Takut dia murak kok ni. Ha kalau murak kok tu tak apa. Oh lah itu tak apa. Cuma jadi buat jadi talbih jadi keliru orang salah itu. Ha tu dia. Balik kita cermat tu lah tanggung boleh. Tu lah tanggung boleh. Tanggungnya begini. Tanggungnya begitu ada yang lah dia kata. Itu dia. Itulah tanggung supaya tak pelai balak. Itu dia. Ini dia kata walhamlu awla minat tabu'i. Ingatlah perkataan tu. Tertemu ibarat ke apa-apa. Tanggungnya kau ni tak apa. Walhamlu awla minat tabu'i. Kita tanggung tu lebih molek pada kita hukum tu'i. Habis. Jadiah dulu. Wa yajtanibu aidan al-baulu wal-ghaitu tahta syajaratil musmirah. Satu adab lagi. Kecil berak orang kayu sebuah. Mesti diri ya, hidup berak apa diri ya orang. Murih lah. Luruh diri ya bak tak terhayat sembuh. Ayat tengok molek lakonnya deh.